tubuh di padang pasir. Seret angin terbakar panas. Tolonglah Tuhan, beri petunjukmu jalan yang benar menuju jalanmu, agar tak tersesat. Bagai bintang di gelap malam, lentera seri.